Di sini dorob, doroba sibuk beramal pada dhamir ha sehingga dia tidak sempat beramal pada zaidan. Wa kemudian contoh yang berikutnya zaidan marartu bihi. Wa mithalul mushtaghil bisababi, contoh ambil yang dia sibuk beramal pada sababinya, yakni pada isim yang didhafahkan kepada dhamir yang kembali kepada isim yang mendahului, adalah zaidan darabtu ghulamah. Darabtu ghulamah, daraba sibuk beramal pada ghulam, ya, dan ghulam ini disebut dengan sababi, ya, karena dia didhafahkan kepada dhamir ha yang itu kembali kepada zaid. Zaidan darabtu ghulamahu. Wahada huwa al-muradu biqaulih, dan inilah yang dimaksud dengan ucapannya an-nazim in mudmar ismin ila akhirih. Wa taqdir, taqdir ucapan an-nazim adalah in syaghala mudmar ismin sabiqin fi'lan an dhalika al-ismi bi nasb al-mudmari lafzan nahwu zaidan darabtuhu aw bi nasbihi mahallan nahwu zaidan maratu bihi fa kullu wahidin min dhulu. Wahada huwa al-muradu biqaulih. والتقدير itu. والتقدير تقديرnya in syaghala mudmar ismin sabiq, apabila dhamir dari isim yang mendahului menyibukkan fi'lan, menyibukkan fi'il an dzalikal ismi, dari isim yang mendahului tersebut, dengan apa dia sibuk? Bi nasbi al mudmari lafzan, karena sebab fi'ilnya menasabkan dhamir secara lafadznya. Tuh, ini tafsirannya apa? Asy-Syarih. Contoh zaidan darabtuhu. Jadi tafsirannya Asy-Syarih demikian. Karena amilnya sibuk ya menasabkan lafadznya dhamir. Iya. Lafadznya dhamir zaidan darabtuhu. Ya. Ini tafsiran beliau. Aw binasbihi mahallan, atau karena sibuk menasabkan mahalnya dhamir. Ini khususnya ketika dhamir fi'ilnya sampai kepada dhamir dengan bantuan huruf jar. Contoh zaidan marartu bihi, zaidan marartu bihi. Pada yang pertama zaidan darabtu, di situ katanya fiilnya menasabkan lafadznya dhamir. Pada yang kedua zaidan marartu bihi, fiilnya menasabkan mahalnya dhamir. Ya, itu kan kelemahannya sudah kita lewatkan. Kalau dikatakan zaidan darabtu, di situ daraba menasabkan mahalnya dhamir, kan kurang pas. Karena yang namanya dhamir i'rabnya apa? Mahalli, semuanya mahalli. Ya, ini tafsirnya Asy-Syarih. Beliau menafsirkan demikian. Fa kullu wahidin min darabtu wa marartu, maka masing-masing dari darabtu dan marartu ishtaghala bi dhamiri zaidin, semuanya sibuk beramal pada dhamirnya zaid. Lakin darabtu, tetapi darabtu wasala ila dhamir bi nafsihi, dia sampai kepada dhamir dengan secara langsung dengan sendirinya. Wa marartu, sedangkan marartu wasala ilaihi bi harfi jar, sampai kepada dhamir yang kembali kepada zaid dengan bantuan huruf jar. Fahuwa majrurun lafzan wa mansubun mahalla, maka dia ya dhamir tadi yang dimasuki huruf jar majrur lafadznya tapi mansub mahalnya, katanya lafadznya majrur, lafadznya apa? Majrur, mahalnya mansub. Wa kullun min darabtu wa marartu, dan masing-masing dari darabtu dan marartu law lam yashtaghil bid dhamir, seandainya tidak sibuk beramal pada dhamir, la tasallatu ala zaidin nisaya, masing-masing dari darabtu dan marartu itu akan menimpa zaid sebagai maf'ul bihnya yang muqaddam. Kama tasallatu ala dhamir, sebagaimana masing-masing dari darabtu dan marartu itu menimpa dhamir. Ya, fakun tataqul, maka kamu katakan seandainya dibuang dhamirnya, zaidan darabtu, diamalkan daraba, ditimpakan daraba kepada zaidan sebagai maf'ul bih muqaddam zaidnya. Tapi kalau disebutkan dhamirnya ha zaidan darabtu, sudah sibuk daraba beramal pada dhamir ha sehingga tidak mampu beramal pada zaid. Ya. Fatansibu zaida, maka kemunasabkan zaid. Wa yasilu ilaihi alfi'lu binafsi, dan sampai dia daraba ini kepada maf'ulnya dengan secara langsung dengan sendirinya. Kama wasala ila dhamiri, sebagaimana dia sampai kepada dhamirnya dengan sendirinya. Tidak butuh perantaran huruf jar karena daraba ini mutaaddi binafsi. Ya. Sehingga ketika sebagaimana dia sampai kepada dhamir dengan secara langsung darabtuhu, demikian pula sampai kepada zaid dengan secara langsung sebagai maf'ul bihnya. Wa taqul, dan kamu katakan bi zaidin marartu. Ya, bi zaidin marartu. Fa yasilu al-fi'lu, maka sampai fi'il ila zaid kepada zaid bil ba, dengan bantuan huruf ba bi zaidin. Kama wasala ila dhamir, sebagaimana dia marra sampai kepada dhamirnya dengan apa?